Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wala aqibatu lil muttaqin. Wala udwana illa 'alal zalimin. Wa sallallahu 'ala nabiyyina wa sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Kita panjatkan puja dan menyi syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan malam yang berbahagia kali ini, tanggal 16 Dzulhijjah 1440 Hijriah, atau yang bertepatan tanggal 16 Agustus 2019. Kita masih kembali diberi kekuatan, kesehatan, hidayah serta taufik dari Allah Jalla wa'ala, sehingga kita bisa kembali menghadiri pengajian rutin untuk membahas adab dan akhlak di dalam Islam di Masjid Jenderal Besar Sudirman di Kota Purwokerto ini. Kita berharap semoga Allah Subhanahu wa ta'ala berkenan untuk melimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat, sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Jalla wa'ala. Allahumma amin. Salam dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga di akhir nanti. Para hadirin dan hadirat sekalian yang kami hormati, dan juga segenap pendengar Radio Insani di Purwokerto, Purbalingga, Banyumas, Banjarnegara, Cilacap, Wonosobo, Kebumen, dan sekitarnya, serta para pemirsa Yufi TV dan Niaga TV yang mudah-mudahan senantiasa dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla. Alhamdulillah, pada pertemuan yang lalu kita telah mengawali pembahasan tentang hadis nomor 35. Kemarin baru pendahuluan sedikit mengupas bagaimana metode Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam mengajar para sahabatnya. Kali ini kita akan memasuki nasihat-nasihat yang disampaikan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada sahabat beliau, yang dalam hadis ini adalah siapa? Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Dan saat itu usianya berapa? Masih 10 tahun. Kita lihat apa nasihat yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk anak usia 10 tahun. Kelas berapa SD? 7 tambah 3 berapa? Kelas 4 ya. Kelas 4. Kira-kira kelas 4 SD. Lihat nasihat Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk anak umur 4 SD. Kita bacakan hadisnya. Wa 'an ibni Abbas radhiyallahu anhu maqala kuntu khalfan nabiy sallallahu alaihi wasallam yawman faqala. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bercerita, aku pernah diboncengkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam pada suatu hari, kemudian beliau bersabda, ya ghulam, nak, ihfazillah yahfazka. Nasihat yang pertama yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah jagalah Allah, niscaya Allah akan menjagamu. Malam hari ini kita hanya bahas ini saja. Nasihat yang kedua, ihfazillaha tajiduhu tujahaka. Jagalah Allah, niscaya engkau akan temukan Allah di hadapanmu. Ini nasihat yang kedua. Wa idza sa'alta fas'alillah. Kalau engkau minta, mintalah kepada Allah. Wa idza sta'anta fasta'in billah. Kalau engkau mohon pertolongan, mohonlah kepada Allah. Rawahu Tirmidzi wa qala hasanun sahih. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan beliau mengatakan hadis ini hasan sahih. Jadi malam hari ini kita cuma akan membahas nasihat yang pertama saja. Jagalah Allah, niscaya Allah akan menjagamu. Di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan sebuah perintah. Kemudian sekaligus memberikan ganjarannya. Ada perintah, ada ganjaran. Perintahnya apa? Jagalah Allah. Ganjarannya apa? Allah akan menjagamu. Jagalah Allah, niscaya Allah akan menjagamu. Baik. Jagalah Allah. Ini perintahnya. Kita disuruh menjaga Allah. Kok kita yang jaga Allah? Apa Allah perlu dijaga? Kok diem? Apakah Allah perlu dijaga? Perlu? Enggak. Ya terus, kok Nabi nyuruh kita jaga Allah? Allah enggak perlu dijaga karena kok diem lagi? Karena Allah Maha Penjaga. Karena Allah itu yang menjaga kita, bukan kita yang menjaga Allah. Apa Asmaul Husna yang artinya Maha Menjaga? Apa? Al-Hafidh. Kenapa? Al-Hafidh atau Al-Hafidh. Maknanya mirip. Yang pertama apa? Al-Hafidh. Yang kedua apa? Al-Hafidh. Dua-duanya disebutkan dalam Al-Quran. Al-Hafidh maupun apa? Al-Hafidh. Cuman bedanya kalau Al-Hafidh itu cuma disebutkan sekali dalam Al-Quran. Kalau Al-Hafidh disebutkan 3 kali dalam Al-Quran. Maknanya sama-sama yang Maha Menjaga. Jadi kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kita jagalah Allah, tentu bukan maksudnya kita itu menjaga Allah karena Allah butuh dijaga sama kita. Enggak, justru kita yang dijaga sama Allah. Lah, terus artinya apa? Mari kita simak apa yang disampaikan oleh para ulama kita. Para ulama kita menjelaskan bahwa maksud dari perintah menjaga Allah maksudnya adalah menjalankan perintahnya dan napa? Menjauhi larangannya. Itu maksudnya menjaga Allah. Jadi Nabi SAW bersabda, jagalah Allah, artinya jalankan perintah Allah, jauhi larangannya. Makanya dalam banyak ayat, dalam banyak hadis disebutkan perintah-perintah agama yang disuruh untuk dijaga. Contohnya, perintah untuk menjaga sholat. Apa ayatnya? Hafidhu. Terus, alas sholawati wassolatil wusto. Itu Allah sampaikan dalam surat Al-Baqarah ayat 238. Surat apa? Al-Baqarah. Nomor pinten? Surat Al-Baqarah nomor berapa? Nah, surat nomor 2. Ayatnya berapa tadi? 238. Allah berfirman, "Hafizu, jagalah." Apa yang suruh jaga? Salat. Berarti kita disuruh jaga salat, maksudnya dijalankan salat. Orang kok dewek ngenteni lagi pada sholat nang jabat terus nyuruh lagi jagani wong sholat, bukan? Jagalah sholat maksudnya jalankan sholat. Begitu pula dalam ayat yang lain surat Al-Maidah ayat 4 Allah berfirman, wahfadhu aimanakum, jagalah sumpah-sumpah kalian. Apa maksudnya menjaga sumpah? Maksudnya kalau sudah bersumpah apa? Tunaikan. Amalkan. Jalankan sumpah-sumpah kalian. Jangan cuma sumpah-sumpah tok terus tidak mengamalkan. Ini perintah. Larangan juga demikian. Bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kita agar menjaga diri dari perbuatan maksiat. Dalam surat An-Nur ayat 30. Surat apa? An-Nur ayat 30. Allah berfirman, Qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfadhu furujahum. Katakanlah kepada kaum mukminin, hendaklah mereka menundukkan pandangan mata mereka dan menjaga kemaluannya. Menjaga. Maksudnya apa? Ya kemaluannya jangan digunakan untuk maksiat. Supaya kemaluan tidak bermaksiat diawali dari menundukkan apa? Pandangan. Biasanya orang-orang yang berbuat maksiat kemaluan alias berzina itu biasanya diawali dari mata yang jelalatan. Nanti ujung-ujungnya berzina. Maka dari awal Allah subhanahu wa ta'ala kasih kita advis. Nah, supaya Anda bisa menjaga kemaluan, jaga pandangan mata. Jangan diumbar di jalan maupun di kamar. Apa bisa mengumbar mata di kamar? Di kamar. Bisa? Siko priwe? HP. Ya. Mengumbar pandangan mata di HP. Buka ini, buka itu, yang tidak layak untuk dilihat, yang tidak layak untuk ditonton. Akhirnya syahwat memuncak. Mencari pelampiasan zina. Ujungnya dari mata. Yeah. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan dinyatakan sahih isnadnya oleh Imam Al-Hakim, kita disuruh malu kepada Allah. Al-istihya'u minallahi haqqal haya. Malu yang sejati kepada Allah. Jadi kita disuruh malu kepada Allah dan disuruh malu kepada manusia. Malu kepada Allah apa? Kata Nabi, antahfadzar ra'sa wa ma wa'a. Malu kepada Allah itu engkau menjaga kepalamu dan isinya. Isinya kepala napa? Akal tok? Apa yang ada di kepala kita semuanya? Apa gue? Ya mata, ya telinga, ya hidung, ya mulut. Semuanya ini dijaga. Kan perintahnya menjaga, lagi-lagi menjaga. Maksudnya apa? Jangan gunakan kepala dan isinya untuk maksiat. Mata jaga. Telinga jangan dengarkan hal-hal yang haram. Mulut jangan mengucapkan hal-hal yang diharamkan sama Allah. Otak aja ngeres. Itu namanya menjaga kepala dan isinya. Ini termasuk bagian dari menjaga Allah Azza wa Jalla. Jadi menjaga Allah maksudnya apa tadi? Menjalankan perintah, menjauhi larangan. Setelah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda ihfazillaha, jagalah Allah. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam kasih balasannya apa? Dalam rangka apa? Dalam rangka memotivasi kita. Karena menjalankan perintah, menjauhi larangan itu gampang napa susah? Gampang napa susah? Napa gampang-gampang susah? Napa susah-susah gampang? Enggak gampang. Apalagi di zaman ini. Mien, bocah arep nonton film, kuwi ndadak nang bioskop. Itu pun 17 tahun ke atas jijik-jinjit. Ben keton kaya Bocah gede. Sekarang. Gampang banget berbuat maksiat. Enggak perlu pergi ke bioskop. Dengan HP sudah bisa nonton semaunya. Maka perlu ada stimulus. Perlu ada rangsangan. Perlu ada motivasi. Sehingga kita bisa terpacu untuk menjalankan perintah Allah, menjauhi larangannya. Apa motivasinya? Ini loh. Kalau kalian mau menjaga Allah, Allah akan jaga kalian. Jadi pengorbanan kalian berusaha untuk menahan nafsu, menundukkan syahwat, di saat orang-orang pada rusak, Anda berusaha untuk menjaga diri, itu tidak akan disia-siakan oleh Allah perjuangan kalian. Kalian akan mendapatkan balasan berupa penjagaan dari Allah. Dan penjagaan dari Allah dibandingkan penjagaan kita kepada Allah lebih spesial mana? Penjagaan kita kepada Allah atau penjagaan Allah untuk kita? Ya jelas penjagaan Allah untuk kita jauh lebih spesial. Penjagaan kita kepada Allah ya banyak kekurangannya. Banyak perintah-perintah Allah yang kita kerjakan tapi belum sempurna dalam proses pengerjaannya. Bahkan masih ada perintah-perintah Allah yang belum kita kerjakan. Tesin apa mboten? Masih ada perintah Allah yang belum kita kerjakan? Bukan ada, tapi akeh. Larangan Allah yang masih kita langgar. Ada? Bukan ada. Apa? Banyak. Itu kualitas penjagaan kita kepada Allah. Tapi ketika kita serius, Allah akan balas kita dengan balasan yang jauh lebih istimewa. Jagalah Allah, niscaya Allah akan menjagamu. Bagaimana Allah menjaga manusia yang beriman? Disampaikan oleh Imam Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah dalam kitab beliau Jami'ul Ulumi wal Hikam. Penjagaan Allah untuk orang yang beriman itu terbagi menjadi dua. Berapa? Terbagi menjadi dua. Yang pertama, akan dijaga urusan duniawinya. Kenapa? Urusan duniawinya. Berarti yang kedua, kenapa? Akan dijaga urusan ukhrawinya. Yang pertama akan dijaga urusan duniawinya. Yang kedua akan dijaga urusan ukhrawinya. Kita bahas satu persatu. Apa maksud dijaga urusan duniawinya? Kata beliau maksudnya akan dijaga fisik kita sama Allah. Akan dijaga anak kita sama Allah dan keluarga kita. Akan dijaga harta kita oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ini urusan duniawi. Urusan ukhrawi apa? Akan dijaga keimanan kita oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga tidak terkotori dengan syubhat ataupun syahwat. Lantas meninggal dalam keadaan beriman. Oke, itu penjagaan dua sisi. Mari kita kupas satu-satu. Orang yang mau setia menjaga perintah Allah, menjauhi larangannya, dia akan dijaga satu urusan duniawinya. Fisiknya akan dijaga oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Siapa yang jaga? Malaikat. Allah subhanahu wa ta'ala menugaskan malaikat untuk menjaga hamba tersebut. Allah sampaikan itu dalam Al-Quran surat Ar-Ra'd ayat 11. Surat Ar-Ra'd ayat 11. Lahu mu'aqibatum min bayni yadayhi wa min khalfihi. Selalu dijaga di depan dan di belakangnya. Oleh siapa? Oleh malaikat muakibat yang selalu menjaga orang tersebut di depan dan di belakangnya. Sehingga ada manusia-manusia yang kecelakaan. Satu bis mati kabeh kecuali wong siji. Kecuali orang satu. Itu bukan karena dia sakti, mandraguna otot kawat, balung besi, bukan. Itu karena dijaga sama malaikat yang disuruh sama Allah. Wong Indonesia kan biasanya anak wong selamat ku langsung enggak suka pada gemeruduk, jaluk banyu. Ya. Kayak seorang dukun cilik yang sempat heboh ngantri. Ya. Cuma sekedar bawa air dicelupi watu, watu, watu. Ya Allah, ya Rabbi. Indonesiaku, Indonesiaku. Bukan karena sakti mandraguna, karena memang dilindungi sama Allah Subhanahu wa taala. Belum saatnya mati, maka dijaga sama Allah. Berarti yang sebis yang lainnya itu gimana? Mangsane mati ya mati. Malaikatnya pergi karena sudah saatnya mati. Yang ini belum saatnya mati, dijaga sama Allah Subhanahu wa taala. Fisiknya dijaga. Kesehatannya juga dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Dikisahkan dalam kitab yang sedang kita nukil ini, ada seorang ulama usianya sudah 100 tahun. Berapa? 100. Masih sehat wal afiat. Masih kuat. Otaknya masih cespleng. Enggak pikun sama sekali. Coba bandingkan dengan orang-orang di usia zaman ini. Di zaman ini mulai kena penyakit gula, kolesterol, asam urat, umur berapa gue? 60, yurung gudul. 40 bewis mulai ngilari kie, akhir banget ilarane, nembe 40. Ini ada ulama usia 100 tahun sehat walafiat. Bahkan pernah beliau itu lompat. Ya, lompat dan tinggi lompatannya dan jauh lompatannya. Orang yang lihat, mbah. Ya mungkin maksudnya bok nganti tugel apa-apa sikile ke lo. Apa kata beliau? Kata beliau, hadihi jawarihu hafidhnaha anil ma'asi fis sigari. Gak perlu khawatir. Anggota tubuhku ini saat aku masih muda, aku jaga dari perbuatan maksiat. Fahafidhuhallahu alayna fil kibar. Maka ketika aku sudah tua, semuanya dijaga sama Allah. Kakiku aku jaga, tanganku aku jaga, mataku aku jaga, telingaku aku jaga, lisanku aku jaga, perutku aku jaga. Enggak asal masuk ke dalam perutku, aku jaga semuanya. Maka ketika aku sudah tua dijaga semuanya sama Allah Subhanahu wa taala, fresh. Jadi kesehatan itu bukan melulu masalah menghindari makanan-makanan yang berbahaya. Tapi kesehatan juga didapatkan dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu dijaga fisiknya. Terus dijaga apa lagi? Keturunannya. Anak-anak kita akan dijaga sama Allah. Istri kita akan dijaga sama Allah. Orang tua kita, keluarga kita akan dijaga ketika kita menjadi hamba yang beriman. Ada seorang ulama namanya Sa'id ibn al-Musayyib rahimahullah. Apa kata beliau? Beliau pernah menyampaikan sebuah nasihat kepada anaknya. Dengerin, wahai para orang tua yang pengen anaknya dijaga sama Allah. Apa kata beliau? La azidanna fi salati min ajlik raja'a an uhfadha fik. Le, nak, aku itu sering memperpanjang durasi sholatku. Aku sering memperbanyak sholat sunnahku dengan maksud agar Allah berkenan menjagamu dengan panjangnya sholatku. Jadi kalau panjenengan pengen anak jenengan itu dijaga sama Allah, yang tekun ibadahnya, berusaha menghindari maksiat semaksimal mungkin. Apalagi ketika kita melepas anak kita untuk belajar di luar daerah, di luar kota. Was-was dalam hati, bagaimana nanti kalau di sana salah pergaulan. Bagaimana kalau di sana kecanduan HP. Bagaimana kalau di sana ketemu dengan pergaulan-pergaulan yang tidak baik. Bagaimana, bagaimana, bagaimana. Yang tekun ibadahnya. Ketika kita tekun beribadah kepada Allah, berusaha untuk meninggalkan maksiat, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan menjaga anak kita. Bahkan lebih ajaibnya, yang akan dijaga itu bukan hanya anak kita. Efeknya bisa melebar kepada tetangga-tetangga kita. Kata Muhammad ibn al-Munkadir rahimahullah, innallaha la yahfadhu birrajulis salihi waladahu wa walada waladihi wadduwairatillati hawlah. Allah subhanahu wa ta'ala, lantaran ada orang saleh, Allah akan jaga anaknya, cucunya, dan rumah yang ada di sekelilingnya. Jadi bukan hanya anaknya, cucunya pun akan dijaga, cicitnya akan dijaga. Bisa saja ada anak yang kelihatannya bukan keturunan orang yang, bukan keturunan ulama, tapi bisa jadi ulama. Mungkin dari ayah-ayahnya atau mbah-mbahnya dulu ada yang soleh, ahli ibadah. Akhirnya dijaga sama Allah di cucunya misalnya, atau di cicitnya. Bahkan sampai kepada lingkungan sekitarnya akan dijaga sama Allah. Itu pentingnya nyari tetangga yang baik. Al-jaru qobladdar. Kata orang Arab, sebelum milih rumah itu milih tetangga dulu. Jadi ketika kita akan beli rumah, akan kontrak rumah, akan sewa rumah, itu lihat dulu samping kanan kirinya kayak apa. Jangan sampai kita kena getahnya tetangga kita yang gak sholat, yang gak pernah beribadah kepada Allah. Cari tetangga-tetangga yang soleh. Harapannya Allah Azza wa Jalla akan menjaga kita. Anak-anak kita tidak terpengaruh dengan pergaulan yang tidak baik. Anak-anak tetangga yang tidak diperhatikan pendidikannya sama orang tuanya. Ini dijaga anak dan keturunannya. Bahkan ajaibnya, saking sayangnya Allah kepada hamba-hambanya yang mau beriman, menjalankan perintah, menjalankan larangan, meninggalkan larangan, sampai Allah subhanahu wa ta'ala akan menjadikan hewan-hewan yang seharusnya mengganggu malah menjaga. Apa? Hewan-hewan yang biasanya ganggu, menyakiti, malah menjaga. Siapa yang nyuruh? Allah. Kisah nyata. Ada seorang sahabat namanya Safinah. Sinten? Safinah. Pernah suatu saat beliau terdampar di sebuah pulau. Karena kapalnya pecah. Kapalnya pecah, hancur, kemudian diombang-ambingkan oleh ombak. Terus terdampar di sebuah pulau. Di pulau itu ketemu singa. Bayangkan. Kalau dalam cerita-cerita kan wis the end wis tamat wis. Subhanallah, singanya itu apa? Malah jadi penunjuk jalan. Singa itu jadi penunjuk jalan Safinah untuk mencari jalan pulang, dianterin sama singanya itu. Bayangkan. Aslinya singa itu buas. Aslinya singa itu mengganggu manusia. Tidak familiar dengan manusia. Tapi karena Safinah ini adalah orang yang soleh, menjalankan perintah Allah, menjauhi larangannya, akhirnya sampai binatang buas pun disuruh sama Allah untuk menjaga si Safinah ini. Sehingga sama si singa tersebut dianterin. Begitu ketemu jalan pulang, kemudian singanya itu singa itu apa? Mengaum. Ya, betul ya. Singa itu mengaum kayak pamitan. Wis ya, wis gudul gitu-gitu. Aku tak balik. Ya. Sudah, subhanallah. Dijaga sama Allah. Tapi jenengan ya aja mlebu kandang singa kok. Aku baru ngaji ke mlebu kandang singa. Gue jenengan golek penyakit gue. Gue masuk berita setelah ngaji di Jensut. Walah, jen. Repot maning gitu. Ya. Kisah yang lain, ahli ibadah namanya Ibrahim bin Adham. Ibrahim bin Adham. Pernah suatu hari Ibrahim bin Adham ini istirahat di kebun. Di kebun. Tiduran di kebun. Ada orang yang lihat. Yang namanya tidur di luar itu kan. Biasanya ada apa? Lalat. Ada nyamuk. Ganggu kan ya. Kan paling orang kepenak lagi. Arab turungung. Mesti neng kuping. Jadi neng seorang. Orang neng sikil. Apa neng itu. Ngulitin neng kuping. Jadi ya Allah. Laler nemplok ya nang irung iku lho. Kenapa ora nang ndiliane nang dengkul apa kepriwe? Yo nang irung golek nemplok. Itu kan kalau kita di luar itu suka ada gangguan seperti itu. Allah kirim apa? Ular. Ular. Allah kirim ular. Di mulutnya ular itu ada seikat bunga. Kemudian ular itu goyang-goyang. Kayak apa? Ngipasi, mengusir apa? Nyamuk, serangga yang ganggu. Sampai Ibrahim bin Adham bangun, ularnya lunga, terus selesai. Bayangkan. Begitu dahsyatnya penjagaan Allah kepada kita. Kalau kita mau menjalankan perintah, menjauhi larangan. Sehingga kalau ada trouble, ada masalah dalam kesehatan kita, ada masalah dalam hubungan kita dengan keluarga kita, ada masalah ini, itu bisa besar kemungkinan karena kita tidak menjalankan perintah Allah atau melanggar larangan-larangan Allah SWT. Ini adalah penjagaan jenis yang pertama dalam perkara apa tadi? Duniawi. Yang kedua, penjagaan dalam perkara ukhrawi. Dan ini, kata Imam Ibnu Rajab, lebih spesial, lebih berharga, lebih istimewa dibandingkan penjagaan dalam urusan duniawi. Yang kedua ini adalah penjagaan dalam urusan ukhrawi. Maksudnya bagaimana? Saya tadi sudah sampaikan di awal. Akan dijaga keimanannya dari dua perangkap syaitan, syahwat dan syubhat. Apa? Syahwat dan syubhat. Jadi hal-hal yang bisa menyesatkan manusia dari jalan Allah bisa diklasifikasikan menjadi dua. Yang pertama syahwat. Yang kedua apa? Syubhat. Syahwat itu produk yang dihasilkan nanti adalah maksiat. Kalau orang sudah terjangkiti syahwat, maka dia akan gemar melakukan apa? Maksiat. Kalau syubhat, maka produk yang akan dihasilkan itu bid'ah. Orang terkena syubhat, maka penyimpangan yang akan banyak dia lakukan adalah bid'ah, syirik, dan yang semisalnya. Milih sing ndi? Hah? Syahwat apa syubhat? Ora milih loro-lorone. Sama-sama berbahaya. Belum tentu orang selamat dari syahwat, dia selamat dari syubhat, belum tentu. Sebagaimana orang yang selamat dari syubhat, belum tentu selamat dari syahwat. Ada orang rajin ibadah, sesuai sunnah Nabi SAW. Selamat dari syubhat, tapi syahwatnya kadang-kadang menyerang dia. Ada orang yang Masya Allah ngaji dengan baik, tapi ketika di kamar, tulanan HP terus. Wonten? Wonten. Syubhatnya selamat, tapi syahwatnya tidak. Atau sebaliknya, ada orang soleh ketone. Soleh ketone. Enggak maksiat, menjaga lisan, menjaga mata. Tapi dia rajin ibadah, ibadahnya enggak sesuai tuntunan. Zikir-zikirnya sekarepe dhewek maksudnya tidak mengikuti apa yang diajarkan sama Rasulullah SAW. Ini selamat dari syahwat, tapi mboten selamat dari syubhat. Terus yang ideal pripun? Yang ideal bagaimana? Ya selamat dari dua-duanya. Ya syahwat, ya syubhat. Caranya bagaimana? Ya tadi, jagalah Allah. Ketika kita menjalankan perintah Allah, menjauhi larangannya, maka Allah akan lindungi kita dari hal-hal yang bisa merusak keimanan kita. Apa tadi yang bisa merusak? Kenapa? Syahwat dan syubhat. Maka perhatikan, orang-orang yang terkena syubhat, ya. Orang-orang yang kayak kemarin saya pernah sampaikan mencela Allah, berzikir menggunakan redaksi na'udzubillah min dzalik anjinghu akbar. Zikir menggunakan redaksi apa? Anjinghu akbar. Itu di sekolah tinggi Islam. Sekolah tinggi Islam, mahasiswanya zikirnya seperti itu. Terkena syubhat. Itu kalau diperhatikan mereka, banyak di antara mereka ora salat. Meninggalkan perintah Allah, makanya terkena syubhat. Dihukum sama Allah, kenapa? Tidak menjalankan perintah Allah, akhirnya terjangkiti dengan penyakit-penyakit syubhat plus syahwat sisan. Mangsane salat malah gitaran. Sering kita menyaksikan hal tersebut. Padahal di sekolah Islam tulisane. Orang-orang yang tidak menjalankan perintah Allah, solatnya dia remehkan. Larangan-larangan Allah dia langgar, maka dia akan dihukum oleh Allah, tidak dijaga dari syahwat dan syubhat. Alhamdulillah Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa ba'd. Allah subhanahu wa ta'ala akan menjaga hambanya yang beriman dari hal-hal yang bisa merusak keimanannya. Dan kadang-kadang hamba itu tidak merasa. Saking halusnya upaya Allah untuk menjaga orang tersebut dari hal-hal yang bisa merusak keimanannya. Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu pernah menyampaikan, Innal 'abda la yahummu bil amri min at-tijarati wal imarah hatta yuyassara lah. Kadang-kadang ada hambanya Allah yang beriman punya rencana bisnis atau rencana ingin dapat sebuah jabatan. Bisnis atau pengin dapat jabatan. Fayanzurullahu ilaihi fayaqulu lil malaikati isrifuhu anhu. Kemudian Allah Subhanahu wa taala melihat hambanya ini. Lalu Allah Azza wa Jalla berkata kepada malaikatnya, "Eh malaikatku, halangi. Jauhkan orang ini dari bisnis tersebut. Jauhkan orang ini dari jabatan itu. Fa inni in yassartuhu lahu adkhaltuhu an-nar." Karena kalau sampai dia dapat bisnis itu dan sukses di dalamnya, atau dia dapat jabatan yang diinginkan itu, maka dia akan masuk ke neraka. Orang punya bisnis, sudah dia upayakan-upayakan, gagal. Sedih nombatan. Sedih nombatan. Manusiawi. Manusiawi. Bisnisnya luk, duit entong akeh, ora dadi. Sedih nombatan. Sedih manusiawi. Ya, terus ngutang anak, ngutang nenek. Ya, sudah pasang banner di sana sini, urung bayar money. Ya. Makanya banyak yang pada kolaps itu. Ya. Advertising itu banyak yang kolaps kalau habis. Kocok bayar nek dadi, ora dadi. Ya. Bisa jadi itu karena sayangnya Allah kepada Anda. Allah ingin menjaga imanmu. Allah tahu seandainya Anda dimudahkan untuk mendapatkan jabatan itu atau sukses di bisnis tersebut, Anda akan rusak keimanannya. Ada contoh nyatanya? Ada contoh nyatanya orang bisnis terus malah jadi orang sholat? Wah, sukses malah jadi orang sholat. Padahal dulu niatnya nyong bisnis arep mbok akeh sedekah. Bareng apa? Sukses sedekah lagi kan nanti lah kita kan pengen sedekahnya nomornya lebih besar. Maka ini kita jadikan modal untuk membuka cabang berikutnya. Nanti kan sedekahnya besar. Akhirnya enggak jadi sedekah. Maka Allah Subhanahu wa taala tahu nih hambanya, kalau misalnya sampai disukseskan bisnisnya, nanti malah dia akan rusak keimanannya. Maka sama Allah dari awal digagalkan sama Allah. Dengan berbagai cara, mungkin ditipu sama orang lain. Mungkin salah perhitungan, mungkin gak laku, mungkin ini, mungkin itu. Itu karena sayangnya Allah kepada hamba tersebut. Maka jangan kemudian lantas mengatakan, nyong wis sholat kok malah bisnisku gagal sih kepriwe. Mien pas nyong urung sholat malah bisnisnya lancar apa yang gane arep ora sholat maning kayak mien. Bukan seperti itu pola pikir kita. Kan ada sebagian orang, wah saya hijrah, pengen meninggalkan hal-hal yang haram. Kok malah berhijrah tambah angel dia rezeki ini. Mien pas urung hijrah gampang banget boleh duit. Seperti mantan preman yang curhat, "Ustaz, dulu ketika saya masih jadi preman, gue gampang banget golek duit. Bareng wis mandek pensiun preman, angele pol. Apa yang gane balik maning apa ya?" Jangan. Ya. Itu Anda itu sering dijaga sama Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dalam sebuah hadis dhaif disebutkan, ada sebagian manusia itu memang cocoknya jadi orang miskin. Kalau dibikin kaya, rusak imannya. Sebaliknya, ada sebagian orang memang cocoknya jadi orang kaya. Kalau miskin, rusak imannya. Kemudian dilanjutkan dalam hadis tadi, ada sebagian orang cocoknya sakit-sakitan. Kalau dia dikasih sehat, dia akan rusak imannya. Atau sebaliknya, ada sebagian orang cocoknya sehat. Kalau dikasih sakit, rusak imannya. Begitulah Allah Subhanahu wa taala membagi-bagi jatah atau takdir kepada para hambanya. Maka sudahlah, jalankan perintah Allah, jauhi larangannya, cukup sudah. Nanti kita dikasih sama Allah sakit atau sehat, kaya atau miskin, itu yang terbaik dari Allah buat kita. Yang penting kita lempeng. Yang penting jalan kita lurus, jalankan perintah, jauhi larangan. Selama kita di atas rel tersebut, on the track, jalannya sudah benar. Apapun yang Allah berikan kepada kita, mau sehat, mau sakit, mau apa lagi tadi? Mau kaya, mau miskin, sudahlah itu yang terbaik buat kita. Bahkan dalam hadis tadi, wa inna ibadi man yatlubu baban minal ibadati fa'akuffuhu anhu likai la yadkhulahu aw yadkhulahu al'ujbu. Bahkan kata Allah subhanahu wa ta'ala dalam riwayat tadi, ada sebagian hambaku yang pengen melakukan sebuah ibadah, tapi kata Allah, aku halangi dia untuk menjalankan ibadah tersebut. Kenapa? Karena aku tahu kalau dia melakukan ibadah itu akan muncul ujub, sombong di dalam hatinya yang menghancurkan ibadah-ibadah dia yang lainnya. Contoh, ada orang sudah nabung, pengen haji. Sekian tahun nunggunya, begitu mau berangkat, sakit parah. Dokter mengatakan Anda gak bisa berangkat. Gak jadi berangkat. Kecewa. Kecewa, manusia. Tapi siapa yang menakdirkan Anda tidak jadi berangkat? Allah. Selama Anda beriman, maka takdir Allah pasti yang terbaik buat Anda. Bisa jadi seperti tadi yang disampaikan. Mungkin kalau tetap berangkat, akhirnya jadi malah sombong. Nah, orang diceluk Pak Kaji, ora gelem, nyelingak. Kan itu mungkin saja terjadi. Dengan kondisi Anda saat ini, tanpa label haji, Anda bisa lebih tawadu. Anda bisa lebih menjaga hati dari riya, dari sum'ah, dari kesombongan. Maka Allah gagalkan hal tersebut dalam rangka untuk menjaga. Untuk menjaga. Berarti yang esok nyongrosa kaji bayar Pak Ustadz ya. Besora kaji sombong maning. Nah, orang genah temenan. Ini dalam rangka untuk dijaga sama Allah dari hal-hal yang tidak baik. Bukan seperti itu. Bukan maksudnya itu gak perlu haji. Bukan. Kita usaha maksimal. Ya. Menjalankan ibadah apa maksimal, menjalankan berusaha. Tapi ketika ternyata gagal, dan kita sudah maksimal berusaha, ketahuilah itu yang terbaik. Kata Nabi SAW apa? Inna Allah la yaqdi lil mu'mini qada'an illa wa kana khairan lahu. Allah subhanahu wa ta'ala tidak pernah menakdirkan sesuatu untuk orang yang beriman, melainkan pasti itu yang terbaik buat dia. Dinyatakan sahih hadis ini oleh Imam Adhiya Al-Maqdisi. Setiap takdirnya orang yang beriman itu pasti baik. Syaratnya apa? Beriman. Kalau kita beriman, apapun yang Allah takdirkan, mau sehat, mau sakit, mau kaya, mau miskin, mau rizki lancar, mau rizki seret, itu semuanya yang terbaik dari Allah buat kita. Dan jangan dipahami dari kalimat ini rasa pahal. Bukan. Ya, enggak usah kerja. Macam wis takdire kere. Bukan. Bukan seperti itu. Tetap bekerja. Tetap bekerja, tapi berapapun yang diberikan oleh Allah setelah kita bekerja maksimal, maka itulah yang terbaik buat kita. Ihfazillaha yahfazka. Jagalah Allah, niscaya Allah akan menjagamu. Mari kita ringkas. Jagalah Allah. Apa maksudnya tadi? Jalankan perintah Allah, jauhi larangannya. Niscaya Allah akan menjagamu. Apa maksudnya penjagaan Allah? Allah akan jaga urusan duniawi kita. Ini yang pertama. Allah akan jaga urusan ukhrawi kita. Urusan duniawi apa? fisik kita akan dijaga, anak kita akan dijaga, apalagi tadi? Keluarga kita, harta kita, semuanya akan dijaga sama Allah. Tetangga kita akan dijaga sama Allah. Ini penjagaan sifatnya apa? Duniawi. Yang kedua penjagaan sifatnya ukhrawi. Apa itu? Iman kita dijaga oleh Allah dari hal-hal yang bisa merusak. Apa hal yang bisa merusak keimanan? Syahwat dan syubhat. Mudah-mudahan Allah menjaga kita semuanya dengan upaya kita untuk menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kurangnya. Sekarang pekan ketiga. Sekarang pekan ketiga. Besok libur. Besok tanggal merah ya. Iya, tanggal merah. Apa pengajian anak tanggal merah ya? Gimana, libur gak? Yang gak libur malamnya. Jadi malam apa? Malam Ahad. Itu kajian Tazkiyatun Nufus. Kajian Tazkiyatun Nufus ini gak libur, insya Allah. Ini di Masjid 17. Di Masjid 17 besok malam, malam Ahad, ba'da maghrib sampai isya. Adapun besok pagi di Masjid Agung, predisit lah. Ya, libur dulu. Ya, yang ba'da subuh itu, yang Asmaul Husna itu, libur dulu. Kita masuk insya Allah pada saatnya. Ya, pada saatnya. Wallahu ta'ala a'la wa alam. Terima kasih atas perhatiannya. Masyaallah Qur'annya. Subhanakallahumma wa bihamdik. Syadallah ila illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.